بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، dari pembahasan al-munakhalatun nuniyah kita masih membahas hal-hal yang berhubungan tentang zakat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang zakat urud tijarah, bahwa memang ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, bahkan jumhur dari kalangan para ulama, dan itu merupakan pendapat banyak dari kalangan para ulama di masa ini, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, dan yang lainnya. Mereka berpendapat adanya urudut tijarah, ada zakat pada urudut tijarah. Akan tetapi al-ibratu bid-dalil, yang jadi patokan adalah dalil, yang menjadi sandaran adalah nas min al-kitab wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ibrata biqaulil akthar biduni dalil. Tidak ada ibrah yang dapat kebanyakan apabila tidak didasari dengan dalil yang sahih, yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan asal dari harta seorang mukmin adalah haram. Tidak diperbolehkan bagi seorang itu untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dari keridhaan mereka, dan kecuali apabila ada nas yang berasal dari Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan adanya zakat. Kemudian beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, wa ammal jawahiru aidha. Dan adapun tentang al-jawahir, materi-materi yang lainnya, ya, bentuk-bentuk barang yang lainnya, ya, fala khilafa fi annahu la zakata fiha, maka tidak ada perselisihan kalangan para ulama bahwa itu tidak ada zakat dalam permasalahan jawahir, ya, semacam bangunan-bangunan. Nah, al-aqar, seperti al-aqar, yaitu harta milik yang tidak bisa dipindah kemana-mana. Namanya aqar. Naam. Wa huwa kadur, seperti kadur, rumah-rumah. Ya, rumah, bagaimanapun besarnya rumah itu, maka tidak ada zakat yang diharuskan untuk dikeluarkan. Wal mahallat, dan semacam toko-toko, nah, bangunan-bangunan yang lainnya, maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada yang disebut dengan zakat bangunan. Nah, hanya saja para ulama yang mereka menyatakan adanya zakat urudut tijarah, zakat perdagangan ini, mereka tetap menjadikan zakat ini secara umum. Kalau di sana misalnya mereka mempunyai rumah yang dijadikan sebagai jual beli, ya, berarti termasuk dalam masuk dalam kategori zakat tijarah itu. Nah, kalau rumah itu diperjualbelikan, maka statusnya sebagai barang dagangan. Maka dalam hal ini mereka menganggap itu ada zakat. Yang rajih wallahu alam bisawab, tidak ada zakat karena tidak adanya dalil yang menunjukkan adanya zakat. Wa ammal khailu, adapun kuda. Fa'ammatu ahli al-ilmi alla zakata fiha. Keumuman para ulama menyatakan tidak ada zakat padanya. Linafsil hadithis sahih, berdasarkan nas hadith yang sahih. Qala sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Laisa alal muslimi sadaqatun fi abdihi wala farasih. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim itu untuk membayar sedekah, baik pada budak yang dimilikinya. Ya, kalau seorang punya budak, tidak ada zakat padanya. Dan tidak pula pada kuda yang dimilikinya. Berapapun banyaknya kuda yang dimiliki, maka tidak ada zakat. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah di dalam As-Sahihain. Naam. Maka hadis ini nas yang menunjukkan tidak adanya zakat pada kuda. Naam, dan segala sesuatu yang tidak disebutkan padanya adanya zakat pada setiap hewan peliharaan, maka tidak ada zakat. Kita tidak bisa menetapkan zakat tersebut kecuali dengan dalil. Seperti kalau seorang melihara ayam, ayam tidak ada zakat. Melihara itik, itik tidak ada zakat. Nah, melihara apa lagi ya kawan? Keledai. Keledai tidak ada zakat. Nah, atau seperti rusa. Sabun tidak ada zakat, asalkan pendapat yang rajih. Karena dia tidak termasuk dalam definisi ghanam. Tidak termasuk dalam definisi kambing. Ya, macam kijang. Rusa kijang beda gak? Beda. Kalau yang apa itu, tanduknya kesana kemari itu apa itu? Rusa. Apa? Payo. Payo. Rusa ya. Itu kijang juga. Kalau kijang. Kalau kijang. Oh gitu. Tanduknya beda. Khair insyaAllah. Nah. Ini ada zakat. Ya. Pelihara apa lagi? Pelihara ikan. Ada zakat. Pelihara penyu. Ada zakat. Nah. Yang jelas asalnya tidak ada zakat. Sampai ada dalil yang menunjukkan ada zakat. Itu. Ketetapan. Nah. Tentu mada ikhwan. Dan sebagian orang menganggap bahwa di sana ada pula zakat yang disebut sebagai zakat profesi. Zakatnya Yusuf Al-Qaradawi. Bahwa di sana zakat profesi. Kalau seorang punya profesi, maka sebagian dari profesi tersebut harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Enggak tahu mereka bikin persyaratan kayak apa ini. Jadi kalau profesinya artis, nah, gimana? Apa dikeluarkan? Profesi sebagai penyanyi. Profesi sebagai pemain sinetron. Profesi sebagai pemain tinju. Luas nanti. Allahumma musta'an. Wa fihi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga dalam permasalahan zakat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir rikazil khums, bahwa pada harta ar-rikaz itu harus dikeluarkan zakatnya 1/5. Ya. Ar-rikaz 1/5 yang harus dikeluarkan. Wal mukhtalafu fi, yang diperselisihkan, ma huwa ar-rikaz? Apa itu makna ar-rikaz? Fas-sahihu annahu dafnul jahiliyati. Nah, maka yang rajih yang dimaksud dengan ar-rikaz adalah timbunan di zaman jahiliyah. Timbunan harta. Ya, di zaman jahiliyah kemudian diketahui begitu. Walaisa faqat kullu ma'dinin wujida dakhilal ardh. Bukan saja yang dimaksud dengan ar-rikaz di sini adalah segala sesuatu, ya, yang merupakan ma'din, barang tambang, barang yang berada di bawah, yang ditemukan di dalam bumi. Nah, tapi yang dimaksud adalah dafnul jahiliyah, timbunannya orang-orang jahiliyah. Tidak semua yang ditimbun itu. Kama huwa madhhabul Imam Ahmad wa Syafi'i wa Malik. Sebagaimana ini adalah merupakan pendapatnya Imam Ahmad, Syafi'i dan Imam Malik. Li'anna hadhihi lughatu ahli al-Hijaz allati khataba biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Karena ini merupakan bahasanya orang-orang dari Ahlul Hijaz. Ya. Bahasa ar-rikaz itu bahasa mereka. Al-Hijaz, Hijaz itu nama dahulu, ya, bagi penduduk Mekah, bagi penduduk Madinah dan sekitarnya. Nah, ya, maka pernyataan rikaz itu kembali kepada definisi yang diinginkan oleh Ahlul Hijaz, yaitu dafnul jahiliyah. Ya, timbunan di zaman jahiliyah. Walidzalika qala Abu Ubaid, oleh karena itu berkatalah Abu Ubaid, yakni salah seorang ahli lughah, Al-Qasim bin Sallam, wal haditsu innama jaa'a 'ala ra'yi ahli al-Hijaz. Hadis ini datang berdasarkan pendapatnya Ahlul Hijaz, wa huwal arjah, dan ini adalah pendapat yang paling rajih. Nah, wahal yushtaratu fihi nisab, apakah disyaratkan ada nisab kadar tertentu baru boleh dikeluarkan, atau apa saja dari barang temuan di zaman jahiliyah dahulu, ya, kemudian begitu ditemukan maka dikeluarkan 1/5, berapapun nilainya. Nah, ya, al-haqqu annahu la yashmulu, yang benar kata beliau bahwa ar-rikaz ini tidak disyaratkan adanya nisab, ya, tidak ada persyaratan, sehingga berapapun nilai dari ar-rikaz tersebut maka harus dikeluarkan sebesar 1/5, harus dikeluarkan sebesar 1/5 li umumil haditsil mutaqaddim, berdasarkan keumuman hadits yang terdahulu, wa fir-rikaz, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan kadarnya berapa. Wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-ilm, dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Naam. Baqiya mas'alatan tata'allaqani birikaz. Nah, di sana masih ada dua permasalahan yang masih berhubungan tentang permasalahan ar-rikaz. Naam. Al-ula, yang pertama, al-ittifaq, telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama, ala adam ishtiratil hawli firrikaz, bahwa tidak ada persyaratan al-hawl pada ar-rikaz. Ini telah kita sebutkan dahulu. Bahwa pada ar-rikaz tidak disyaratkan adanya hawl. Mesti berjalan tahun, tidak. Kapan ditemukan, maka wajib untuk dikeluarkan sebesar 1/5. Illa khilafan yasiran, kecuali perselisihan yang kecil. Nah, ini permasalahan bahwa dalam permasalahan ar-rikaz tidak ada persyaratan al-haul, tidak ada pula persyaratan an-nisab. Secara umum, kapan ditemukan maka dikeluarkan sebesar 1/5. Kemudian yang berikutnya, thumma aina yusraful khumus, Lalu 1/5 itu di mana dialahkan? Ya. Yang harus dikeluarkan. Berarti 4/5 itu dimiliki oleh orang yang menemukan, ya kan? Nah, yang 1/5 ini ya, diserahkan kemana? Nah. Tentunya gampang pertanyaannya. Kalau arikah ini termasuk dalam kategori zakat, maka tentunya diarahkan kepada al-asnafus tsamaniyah, kepada 8 golongan yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Nah, tapi kalau tidak ada hubungan dengan zakat, maka dikembalikan pada baitul mal tentunya. Ya, diberikan pada baitul mal. Falhaqu anna masrafahu masrafuz zakah. Maka yang hak, yang benar, bahwa ya, diarahkan harta tersebut, 1/5 itu, sebagaimana diarahkannya zakat. Zakat yang lain. Yaitu pada 8 golongan itu tadi. Kama dhahaba ila dhalikal imam Syafi'i. Sebagaimana ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa riwayatun an Ahmad, dan ini pendapat Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Lil hadithi fi sahihi Muslim. Berdasarkan hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim. Dan juga hadith ini dalam Sahih Bukhari juga terdapat. Nah, dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Hadith ini muttafaqun alaih. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bi anna Aliyan ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu mengutus seseorang untuk membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin, untuk membawa emas kecil. Dhuhaibah yakni tasghir dari Dhuhaib. Membawa emas kecil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adimin maqrudin, ya, yang emas tersebut terdapat pada adim maqrud. Adim maqrud itu kulit yang sudah disamak, ya, yang sudah disamak, ya, dari qarad, ya, qarad itu semacam biji-bijian yang ma'ruf dari mereka, lalu kemudian mereka jadikan itu untuk menyamak kulit hewan, maka itu yang dijadikan sebagai tempat-tempat untuk menyimpan emas itu. Nah, ini ditemukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menemukan, beliau membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emas ini yang dibungkus dengan kulit yang telah disamak. Lam tuhassal min turabiha, yang belum dipisah, belum dibersihkan dari tanahnya. Ya, berarti baru ditemukan ini. Nah, ini masih bercampur dengan tanah. Benda itu ya langsung dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqassamaha baina arba'ati nafar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi Dhuhaibah tersebut kepada 4 golongan. 4 orang. Ya. Uyainah bin Badr. Bagi kepada Uyainah bin Badr. Wal Aqra bin Habis. Yang kedua Al Aqra bin Habis. Ya. Yang ketiganya lagi kepada Zaid Al-Khail. Yang keempat kepada Ikrimah bin Ulaza. Ya, terjadi perselisihan apakah Ikrimah bin Ulaza ataukah Amir bin Tufail. Nah, jelas dibagi pada mereka berempat ini. Nah, hanya perawi ragu apakah yang keempat itu kepada Ikrimah Ibn Ulaga ataukah kepada Amirnya, Amir Ibn Tufail. Yang jelas dibagi pada mereka ini. Ya. Siapa mereka ini? Kenapa Rasulullah SAW membagi kepada mereka 4 orang ini? Karena mereka termasuk ke dalam golongan yang berhak mendapatkan zakat. Al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang hatinya itu didekatkan pada Islam. Sehingga mereka semakin senang dengan Islam. Ya, mereka ini orang-orang baru masuk Islam yang perlu dimantapkan keimanan mereka. Ya. Maka kemudian mereka pun diberikan harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendekatkan hati-hati mereka tersebut kepada Islam. Ya, dan al-mu'allafu qulubuhum salah satu masraf min masarifiz zakah. Al-hadith au kama qal. Hadith atau sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Wa hadhihi surifat ila al-mu'allafati qulubuhum. Maka ini menunjukkan bahwa harta tersebut diarahkan kepada al-mu'allafu qulubuhum, barang temuan itu. Fadallat ala anna masrafaha masrafuz zakah. Maka ini menunjukkan bahwa arahan dari seperlima dari ar-rikaz tersebut itu diarahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akadtu ma qaddamtu. Dan kemudian aku semakin menekankan apa yang telah aku sebutkan dahulu. Alla zakata fi ma siwa dzalik. Bahwa tidak ada zakat selain dari perkara-perkara yang kita sebutkan ini. Li'anna hadha huwal asl. Maka sebab ini merupakan asal. Ala wa huwa hurmatu amwalin nas. Yaitu asal hukumnya adalah haram untuk mengambil harta manusia. Illa bidalilin yang qulu an dzalik. Kecuali dengan dalil yang memindahkan dari asal hukum tersebut. Wa qad taqaddama hasrul adillah. Dan telah disebutkan dahulu pembatasan dalil-dalil yang berkenan tentang harta yang diperbolehkan ataukan diwajibkan pada yang zakat. Wallahul muwaffiq walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian kita pun telah menyelesaikan sebagian dari beberapa permasalahan yang berkenan tentang permasalahan az-zakah. Dan beliau sebutkan dalam syairnya, la laysa ta'jilu az-zakati bijaizin wa hadithuhu famuhaddamul arkani. Ya, kata beliau bahwa tidak diperbolehkan mempercepat pembayaran zakat. Dan hadisnya ini fa muhaddamul arkani. Kata beliau bahwa hadis ini rukun-rukunnya tidak bisa untuk dikuatkan tapi hancur, yakni hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tapi wallahu a'lam bissawab, Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis ini, beliau menghasankan. Maka dengan hadis tersebut yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dibangun di atasnya dalil, diperbolehkannya mempercepat zakat dengan syarat mencapai nisab. Wal hul yuzakkihi wa sahha daliluhu bi umumihi wa khususihi nassani. Adapun perhiasan, maka wajib kalian untuk mengeluarkan zakat dan telah sahih dalilnya baik secara umum maupun secara khusus. Terdapat dua nas. Ma fi tijarati min zakatin buyinat au jauharin wa aqarihi wa hisani. Tidak ada dalam perdagangan itu zakat. Ini telah dijelaskan. Ataukah dalam hal jauhar. Ya, ini dalam hal bangunan-bangunan, materi-materi, wa aqarihi dan harta-harta yang tidak berpindah. Dan demikian pula kuda. Wal khumsu fardun fir rikazi wa ghairu dha laysa zakatu bihi ala rujhani. Dan seperlima itu wajib untuk dikeluarkan dari barang temuan di zaman jahiliyah, dari barang-barang jahiliyah. Dan selain itu tidak ada zakat berdasarkan pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bissawab.